طيب اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam bagian akhir-akhir kitab kita ini, terus dalam pembahasan atau pembicaraan terkait dalam masalah udzur bil jahl. Kalimat udzur bil jahl maknanya adalah kebodohan mendapatkan udzur, tidak berhak dijatuhkan hukum kepadanya walaupun seorang tersebut melakukan atau berkata kekufuran. Dan di sini akan kita lewati rincian dari Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam permasalahan ini. Qala al-Jami afallahu ta'ala anhu wasu'ila, yakni Syekh bin Baz ditanya, hal al-udhru bil jahl mas'alatun qiyasiyah. Penjelasan makna qiyasiyah yaitu takhtalifu hasba zaman wal makan. Itu yang dimaksud dengan makna qiyasiyah. Ya, ini masalah tadi tidak bisa dihukumi secara mutlak terkait dengan udzur bil jahl tadi. Bahkan dilihat dari sisi zaman yaitu waktu, makan yaitu tempat. Artinya bisa berbeda hukum walaupun permasalahannya sama kalau zamannya berbeda atau tempatnya berbeda. Maunya di sini kadang sebagian tempat di situ banyak ahlul ilm. Tempat yang lain tidak ada ahlul ilm. Atau yang dimaksud dengan zaman atau waktu, waktu tertentu diberi udzur, di waktu tertentu tidak diberi udzur. Nah, maunya zaman yang seperti sekarang ini berada di dalam zaman minimnya ilmu dan juga minimnya ahlul ilm, maka permasalahan bisa berbeda hukum walaupun sama. Maunya karena zaman minim yang kayak begini ini, manusia mayoritas sedara dalam keadaan bodoh walaupun Quran sudah di tangan-tangan mereka, bahkan dibaca mereka hari-hari, sedangkan ilmu tidak mencapai pemahaman mereka, ilmu yang benar. Maka di sini maka akan mau diberikan apa? Udzur dengan sebab kebodohan walaupun terjatuh dalam perkataan ataupun perbuatan kufur akbar. Ini maksud permasalahan yang disebut di sini halil udzru bil jahl mas'alatun qiyasiyatun. Penjelasannya takhtalifu hasba zaman wal makan. Jadi masalah yang bisa dilihat dari sisi apa? Diukur tentang waktu dan tempat. Itu namanya masalah kiasiyah. Apa mana kias? Ukuran. Jadi i'tibarnya adalah waktu dan tempat. Kalau memang tempatnya mendukung, di situ ilmu menyebar. Ataupun waktu di situ juga ilmu menyebar. Maka bisa dikatakan enggak ada udzur bil jahil. Atau kalau sebaliknya, di tempat tersebut enggak ada orang yang bisa menjelaskan Al-Qur'an dengan makna yang benar. Atau di zaman tersebut tidak ada orang yang bisa menjelaskan makna Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka menjadi adanya udzur bil jahil. Walaupun terjatuh dalam ucapan ataupun perkataan kufur al-akbar atau syirik al-akbar. Ini yang diinginkan. Maka beliau menjawab atas permasalahan yang dikatakan kiasiyah tadi. Qal laisal udru bil jahl mas'alatan kiasiyatan takhtalifu min zamanin ila zamanin wa makanin ila akhir. Udru bil jahl bukanlah masalah kiasiyah yang maknanya berbeda hukum dari zaman ke zaman, berbeda hukum dari tempat ke tempat. Maunya melihat situ situasi. Tidak, artinya situasi tidak dijadikan ukuran oleh beliau. Zaman juga bukan dijadikan ukuran. Terjatuh dalam kekufuran, kufur akbar. Terjatuh kepada kesyirikan, syirik akbar. Dan perkara-perkara yang sifatnya gamblang, wadihat jaliyah, dohiro, ini enggak ada udzur bil jahl. Selama Al-Quran dan Sunnah sampai kepada mereka, berarti telah tegak hujjah. Nah, telah tegak hujjah. Adapun paham dan tidak paham, ini bukan ukuran untuk orang tadi dapatkan udzur. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah qiyamul hujjah, tegaknya hujjah pada orang tadi. Adapun fahmul hujjah ini tidak perkara yang sifatnya talazum dengan qiyamnya. Qiyam sama saja sama buluk sama saja. Qiyam dan buluk ya sama. Qiyam, buluk sama saja. Qiyamul hujjah, na'am. Qiyam dan buluk syai'un wahid. Qiyamun atau bulugun. Qiyam telah berdiri, buluk sampai sama saja. Qiyamul hujjah ataupun bulughul hujjah sawan wahid. Ini jadi permasalahan, qiyam dan paham ini beda. Bukan dua perkara yang talazum. Harus qiyam dan sekalian paham ini enggak. Ya, maka dikatakan al-farqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Sebagaimana yang jadikan rujukan dalam permasalahan ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim Thariqul Hijrataini. Ya, itu antum harus memiliki kitab tersebut. Jadi kita mengetahui referensi atau rujukan yang dipakai oleh ahlul ilm yang mengatakan tidak adanya udzur bil jahl selama tegak hujjah ataupun sampainya hujjah. Adapun paham, ini bukan perkara yang harus talazim antara paham dengan sampainya atau tegaknya hujjah. Kenapa demikian? Kenapa tidak bisa dijadikan ukuran tentang waktu ataupun situasi? Li'anal jalla sabi udrin binisbalil akidah. Tengok di sini. Ini alasan yang paling mendasar. Karena kebodohan bukanlah termasuk udur. Keterkaitannya dengan masalah akidah. Binisbah keterkaitannya. Lil akidah dengan akidah. Illa idza kana fi makanin lam tablughu da'watu ay al-Qur'an wa sunnah. Kecuali apabila jika dia berada dalam tempat yang tidak sampai kepadanya dakwah Qur'an dan sunnah. Itu pun kalau dia menyembah selain Allah maka kita hukumi di dunia apa? tidak kita hukumi muslim, kita hukumi non muslim. Adapun di akhirat nanti dia akan mendapatkan ujian, dikatakan dari kalangan ahlul fatrah. Jika menjawab sesuai dengan tuntutan yang benar maka dia selamat, kalau enggak maka masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ini dinukil dari fatwa Nurun al-Darab. Sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, Nurun al-Darab ini dulu di muat di radio di zaman tahun 90-an, 94-95 kita sering mendengar dulu. Ini sekarang ditulis dalam jilid 1 perujukan tadi, halaman 246. Suwair, maksudnya apa? Yang mengumpulkan fatwa tadi adalah Muhammad Suwair, dengan dibawakan mukhtasar, yakni apa? Kalam yang ringkas, bukan seluruhnya yang dibawa ke sini oleh Al-Fihri, oleh yang mengumpulkan syarah ini. Mahfum di sini. Jadi udzur bukan sebagai bodoh bukan sebagai ukuran mendapatkan udzur keterkaitan dalam masalah akidah. Kecuali apabila memang dalam tempat yang jauh, tempat yang tidak sampai kepadanya dakwah. Itu pun telah lewat, kita ikuti di sana bahwasanya tidak dinamai muslim kalau dia menyembah selain Allah. Wasuila, dan beliau ditanya, qila lahu, dikatakan kepada beliau, jumlatun minal muasirin. Perhatikan kalimat jumlatun minal muasirin. Apa makna kalimat ini? Apa nama muasirin? Orang ulama sekarang, ulama yang ada berada di zaman kita, dan dikatakan jumlah berarti bukan satu orang, ini banyak. Banyak dari kalangan ulama muasirin, ulama yang ada di zaman kita ini. Zakaru, mereka menyebutkan anna man qala al-kufra aw amila al-kufra fala yakfur hatta tuqama alal hujjatu. Mereka menyebutkan orang yang berkata kekufuran atau beramal dengan kekufuran, praktek dengan kekufuran, melakukan kekufuran, maka dia tidak kafir sampai ditegakkan padanya hujjah. Madarraju ubadal kubur bihada. Madarraju, memasukkan. Mereka memasukkan ubadul kubur, mereka memasukkan para penyembah kuburan dalam perkara ini. Berkata kekufuran, melakukan kekufuran, tidak dia dikatakan kafir sampai tegaknya hujjah pada dia. Ubadul kubur dimasukkan dalam kategori mereka yang berkata kekufuran ataupun beramal dengan kekufuran, tidak bisa dikafirkan sampai tegaknya hujjah. Fajabala, enggak masuk. Ubadul kubur tidak masuk. Taraju, apa taraju sih? Menerapkan dan memasukkan, seperti menyisipkan kalam mudrot, kalam yang disisipkan, masukkan. Maka beliau mengatakan tidak, ubatul kubur enggak masuk. Hadza min jahlihim, ini dari kebodohan mereka. Siapa? Jumlatun minal muasir, ini dari kebodohan mereka. Ubatul kufur kufar, wal yahud kufar, wan nasara kufar. Nah, tengok. Kalimat ubatul kufur berarti yang menyembah kuburan. Adapun yang pergi ke kuburan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku rezeki. Aku memilih tempat, tempat yang mulia, yakni kuburan walimu. Dan kabulkanlah doaku. Itu namanya apa? Berdoa kepada Allah memilih tempat yang tidak disyariatkan. Maka dikatakan apa? Mubtadi, membuat bid'ah dalam menentukan tempat tanpa dalil. yang diklaim bahwasanya tempat tadi mustajab untuk doa. Nah, itu enggak masuk dari penyembah kuburan namanya. Cuma bisa jadi akan mengantarkan menyembah yang di kubur. Nah, dengan istilah ini kita mengetahui bahwasanya ubadul kubur adalah mereka yang menyembah kuburan, minta kepada yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur, tawaf untuk yang dikubur, nadar untuk yang dikubur, dan yang semisalnya. Itulah yang disebut dengan ubadul kubur. Mereka itu musyrikun kufar. Nah, dan apakah ini termasuk orang-orang yang enggak mengkafirkan ubadul kubur tadi? Dikatakan juga kafir semuanya. Malam kafir, kafir bahwa kafir itu kita dapat dalam kalamnya Samukbil, dalam kitabnya Makhraj Minal Fitnah. Beliau mengatakan istilah tadi, malam kafir, kafir bahwa kafir mahmulatun hadil lafdu atau hadil kalimah, dibawa kepada orang yang enggak mengkafirkan Yahud, orang yang enggak mengkafirkan Nasara, orang yang enggak mengkafirkan musyrik, maksudnya seperti Buddha dan semisalnya. Adapun mereka penyembah kuburan tadi, di antara mereka mungkin ada yang harus menegakkan hujjah dan semisalnya dan paham. Nah, ini walaupun akidah yang sangat berbahaya, kalau kita mengatakan kafir juga kita enggak bisa. Apa ini? Itu yang kita pahami dari kalamnya Samukbul dalam Makhraj Minal Fitnah. Dengan istilah malamnya kafir, kafir bahwa kafir. Nah, jamak takfir sering menggunakan kalimat tadi, malamnya kafir, kafir bahwa kafir. Ini akhirnya apa? Takfir tasal, tasalsul. Apa tasalsul itu? Beruntun, berun, takfir berun. Beruntun kayak kecelakaan karambol, satu kena semuanya kena. Maka beliau di sini cuma paling mengatakan hadza min jahlihim. Nah, ini termasuk kebodohan mereka. Ya bisa kita sebut kebodohan mereka, hadza min jahlihim. Ini kebodohan mereka jumlatil minal mu'asirin, yang mereka memasukkan ubadul kubur masuk dalam kategori la yakfur hatta tukam al hujjah ba in qala kufra au al milal au amilal kufra. Nah, sekalipun mengatakan kekufuran atau melakukan kekufuran. Paham di sini? Nah, kalimat ubadul kubur kufar ini kalimat-kalimat yang kadang dari kalangan sebagian atau banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah juga kadang-kadang enggak mau mengucapkan. Maksud dikatakan kufar itu takfiri. Nah, ini permasalahannya. Ini bukan takfir. Bahkan kalau memang orang itu berhak dikafirkan menurut agama Islam, ya sudah, dikafirkan. Mau bilang apa? Ta'yinan bisa. Secara ta'yin. Apa ta'yin maksudnya apa? Langsung sebut pelakunya, namanya. Sahmubul sendiri juga mengatakan, dulu saya pernah nukilkan, baik, batakfirul mu'ayyan ala ziyar takibu ma yujibu kufr bala baksa. Kata beliau, pengkafiran terhadap orang tertentu yang dia menerjang apa yang menuntut kekufurannya, maka enggak mengapa. Al Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqulu li Hafs al-Fard. Imam Syafi'i mengatakan kepada Hafs al-Fard, innahu kafir. Dia kafir, kata Imam Syafi'i. Bisababi annahu yaqulul Qur'an makhluk. Dengan sebab dia mengatakan Qur'an makhluk. Siapa tadi? Hafs al-Fard. Kafir. Ini perkataannya sama Mukbil. Dinukil dari Ghoratul Asyrito jilid 2 halaman 318. Baik. Dan tuduhan terkaitan dalam masalah takfiri-takfiri ini antum kalau baca dalam makhraj minal fitnah, antum akan mendapati orang yang benar-benar melakukan kebenaran, memperjuangkan al-haq, mengingkari kemungkaran, menghidupkan sunnah, komitmen dengannya, banyak digelari dengan jamaah takfir. Antum baca dalam kitab makhraj minal fitnah, di sana ada beberapa nukilan dari Samukbil beberapa tempat. Jadi sebesar Mukbil itu juga termasuk masuk dalam jajaran orang-orang yang dituduh sebagai apa, kelompok jamaah takfir. Bahkan sampai hari ini pun kita sendiri di sini ini, sudah berapa lama mereka menuduh bahwasanya Abu Mas'ud adalah termasuk jamaah takfir. Nah ini yang ngomong bukan kok orang-orang partai itu atau misalnya, tapi apa, orang-orang yang mengklaim dengan dakwah salafiyah. Nah, jadi seolah-olah bahwasanya para penyembah kuburan tadi lebih mulia daripada orang yang mensikapi mereka. Nah, inilah kebodohan mereka. Maka kita namai ustadz itu ada para asatidz ini adalah para hantu, menakut-nakuti orang dengan istilah apa? Takfir, takfir. Ini para hantu. Mereka hantu kelayapan. Hantu yang keliaran, berjubah, berjenggot, kemudian menyandang dengan nisbah as-salafiyah. Tapi pada dasarnya apa? Jadi hantu. Ayo. Hantu kalau jumpa nanti, jumpa, mau kemana Pak hantu? Nah, nah berarti itu. Qala sa'il, mana tadi? Jadi ubatul kufur kufarun, Yahud kufar, Nasara kufar, walakin indal qatl. Dan akan tapi ketika mau dieksekusi, karena mereka adalah orang-orang kafir, yustatab, dimintai bertaubat. Yustatab, ustutiba yustatabu istitaban, bahwa mustatabun. Jadi dimintai taubat. Kan tapi ketika mau dieksekusi, dibunuh, entar disembelih, entar ditembak, penggal, ini diminta taubat. Fa in taba, kalau dia mau bertaubat, ya itu yang menyelamatkan dirinya. Kalau enggak, wa illa, kalau enggak mau taubat maka dibunuh. Nah, ini dulu sering kita sebut-sebutkan ketika tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003, 2004 di tahun setiap tahun itu. Ketika kita mengatakan bahwa saya mereka adalah perlu disembelih, langsung saja. Kok sembelih-sembelih takfiri. Nah, itu ketika dulu masih ada Saikub di Jawa Barat situ, itu yang dulu mengkompori santri-santri, ditalkin bahwasanya dengan kita katakan orang itu perlu disembelih, dipenggal, takfiri. Ya memang dipenggal hukumnya, cuma yang memenggal bukan semua orang, tapi siapa? Orang yang ditugaskan oleh waliul amr, oleh penguasa. Ya kan? Seperti hukum mati di Indonesia ini, maka masa si Jokowi yang nembak atau SBY? Ya enggak. Siapa? Ada tukang, ada eksekutornya. Ya kan? Ada algoconya. Nah. Adapun hukum kita sampaikan, man badala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hukumnya dipenggal, dipateni. Di geraji, entah diapakan, terserah. Nah kan, mungkin di geraji, atau mungkin ditembak, atau mungkin di apa, sabet dengan pedang itu kan, tergantung urusan penguasa. Gitu. Mungkin di geraji, tahu-tahu. Pak geraji apa? Geraji apa? Geraji mesin, bukan geraji ini, bukan geraji kandar, tapi geraji apa? Serekel bisa juga, di serekel. Nah, nanti dikaya, dikiranya gerasi itu harus digerasi pakai gerasi yang berkarat. Nah, ya harus. Nah, bahkan kita disuruh apa? Membunuh dengan di pedang diri ditajamkan. Serkel lebih tajam daripada pedang. Ya toh? Baik. Jadi dibunuh. Nah, ketika diminta taubat dia enggak mau taubat. Nah, jadi istitabah ini ketika mau dibunuh saja. Ini kalau misalnya bin Bas, Kita cuma ya menjelaskan dan menerjemahkan. Qala sa'il berkata yang bertanya, lakin mas'alatu qiyamil hujjah. Nah tadi qiyam dan buluk sama saja di sini. Yaqulun la buta an tuqama alal hujjah. Tetapi masalah tegaknya hujjah, mereka bilang harus tegak padanya orang yang tadi mengatakan kekufuran atau mengamalkan kekufuran, harus tegak hujjah padanya. Fa'ajaba balagum Qur'an. Balagum Qur'an, sampai kepada mereka Al-Qur'an. Hadza balagun linnas, Qur'an adalah balagun hujjah bagi manusia. Wal Qur'an balagum bainal muslimin, Qur'an telah sampai di antara kaum muslimin. Wa uhiya ilayya an hadzal Qur'anu liundhirakum bihi wa man balag. Dan telah kuwahyukan kepada engkau, dan telah diwahyukan kepadaku. Dan telah diwahyukan kepadaku, uhya ini fi'il madhi mabni majhul, uhya yuha, sarafnya uhya yuha, ihaan, fawa muha, muha. Jadi dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk kuperingatkan kalian dengan Quran ini, dan siapa yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Ya. Mana di sini ada kalimat dan sampai kepadanya Al-Quran ini dan faham? Enggak. Cuma sampai apa? Sampai saja. Liundhirakum bihi hadzal Qur'an, liundhirakum bihi wa man balagha wa man, bukan wa man balagha wa fahimahu. Maka dalam hadis juga apa, man sama bi walam yu'min bi bima jitu bi bahwa min ahli nar. Jadi Yahud dan Nasoro dan siapa saja yang dengar tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau dia enggak beriman dengan beliau, maka bila kana min ashabin nar, dia termasuk wali dari penghuni neraka. Cuma dengar, ya kan. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun, ya. Walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Baik. Jadi itu cukup mendengarkan, kurungu saja. Kurungu ada Nabi Muhammad diutus. Ada Nabi Muhammad yang dia adalah sebagai utusan Allah. Kok dia enggak beriman dengan beliau? Ya sudah. Cukup itu sebagai sampainya hujjah. Kalau harus paham, bagaimana dengan orang Nasoro? Bisa enggak kita mengatakan Nasoro, orang-orang Kristen namanya Tarola, namanya apa? Rejo. Rejo Nasrani. Maka dia kafir. Bisa enggak kita ngomong seperti itu? Siapa tahu dia belum dengar siapa? Belum tahu kalau Quran itu benar. Ya. Kapan dia dipastikan bahwasanya dia telah paham? Mungkin karena dengan di keluarganya semuanya Nasoro, dia enggak paham. Walaupun tahu ada Islam, tapi enggak paham. Setelah jelaskan pun, aku enggak bisa memahami apa yang kamu jelaskan. Saya belum bisa. Jadi mau saya tunda dulu. Nah, mau saya terus, itu jadi orang itu enggak kafir. Maka dengan demikian, ujungnya dengan udhur bilzah tadi, nanti tuntutannya apa? Tidak bisa mengkafirkan Nasoro dan Yahud. Seolah yang sudah membenarkan dan congkak saja. Taib. Kemudian ayat yang lain, ya ayyur rasul balik. Nah, balik ini perintah. Wahai rasul, sampaikan. Beliau telah nyamkan belum? Jawabannya telah nyampaikan. Faqad ballagha ar-rasulu wa ja'a al-Qur'anu baina aydihim. Sungguh rasul telah menyampaikan dan telah datang Al-Qur'an di tangan-tangan mereka, di hadapan mereka. Yasma'unahu fil idha'at, yasma'unahu fi kulli shay' wa la yubaluna wa la yaltafitun. Mereka mendengarkan Al-Qur'an fil idha'at. Apa idha'at itu? di radio-radio, idaatin radio. Mereka mendengarkan Al-Quran di segala tempat, setiap sesuatu mereka dengar. Wala yubaluna, enggak peduli. Dan mereka tidak peduli, wala yaltafitun, enggak menggubris. Walau ja'ahadun yanduruhum au yanhahum adauhu. Dan jika lo datang seseorang memberikan peringatan kepada mereka atau melarang mereka dari kesyirikan mereka, adauhu, mereka mengganggu, menyakiti. Jadi bukan kok kemudian iya terima kasih, ini syirik kok, iya saya tobat. Bukan. Mana pula kamu tukang ngafirkan orang? Masa kita sudah haji berkali-kali, Pak Yai semuanya lakukan seperti itu, dikatakan ini syirik, gak bisa. Itu dasar Wahabi, degil dan yang semisalnya. Itulah jamaah takfir dan semisal, ini namanya adauhu. Ini yang ada. Ini kalamnya beliau rahimahullah ta'ala. Jika lo datang seseorang memberikan peringatan kepada mereka atau melarang mereka dari apa yang mereka lakukan bentuk kesyirikan tadi, mereka pasti adau, mereka mengganggu, mungkin iza, mengganggu, merentangi. Baik. Qala sa'il, yang bertanya melanjutkan perkataannya, hadis rajul ladzi qala idza muttu atau mittu fashakuni. Summa daruni. Hadis tentang seseorang yang dia berkata, jika aku mati maka taburlah debuku, bakar dulu badanku, bakar setelah menjadi debu maka taburkanlah, taburkan ke laut, separuhnya ke daratan. Fajaba hadza jahila ba'da sa'i min al-umur al-khafiyah min kamal al-qudrah. Jahilaha fa'udhiro. Orang tadi dikatakan bodoh sebagian sesuatu, tidak mengetahui sebagian sesuatu dari perkara-perkara yang khafiyah, perkara yang apa, yang samar, yaitu tentang kesempurnaan kekuasaannya Allah. Tentang kesempurnaan kekuasaan Allah lah yang mereka itu enggak tahu, yang dia tadi enggak tahu. Allah disifati dengan kekuasaan oleh dia, tapi kekuasaannya maunya terbatas. Jika sudah dibakar badannya menjadi debu, menjadi abu, kemudian ditabur di daratan, di lautan dengan angin yang keras, ya, angin yang keras, kuat, maka akan hilang, hanyut di laut dan hanyut di daratan. Maka enggak lagi mampu Allah SWT untuk mengumpulkan dirinya dan akan lepas daripada siksaan Allah. Ini maunya. Nah, di sini maka dipahami bahwasanya kesempurnaan kudrah yang dia ini enggak paham. Adapun Allah punya kudrah, punya, cuma dikiranya kudrahnya terbatas. Maka dikatakan jahilaha. Jahilaha kembali kepada apa? Ha ini. Kudra. Kamul kudra, dia tidak paham. Fa'udra, maka diberi udur. Khaufan min Allah, karena dia takut dari Allah. Hamalahu khaufuhu. Hamalahu khaufu. Khaufu. Khaufuhu. Allah. Bisa juga seperti itu. Yang membawa dirinya untuk berpesan kepada keluarganya seperti adalah karena takutnya dia kepada Allah. Dibaca mitu dan mutu. Kenapa? Kemarin penjelasannya. Kenapa mitu dan juga mutu? Bisa mata ya matu, bisa mata ya mu, ya mutu. Kalau mata ya matu maka mitu. Kalau mata ya mutu maka mutu. Seperti kala yakulu kultu. Khafa yakhifu, ya khafu khif. Itu seperti itu. Itu sebagian ahlul ilm dalam masalah bahasa demikian menjelaskannya. Baik, wa jahilat tamamal kamal fil qudra faqala li ahli ma qala. Dan dia tadi bodoh tentang kesempurnaan, tentang kesempurnaan yang sempurna dalam masalah kekuasaan Allah. Maka dia berkata kepada keluarganya apa yang dia telah katakan, yakni jika dia mati maka supaya badannya dibakar oleh keluarganya dan telah menjadi debu, menjadi abu, kemudian ditabur di lautan dan di daratan tatkala angin lagi menghempas kuat. Baik. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, sujudu Mu'adin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujudu Mu'ad. Sujudnya Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana? Nah, bagaimana ini? Sedangkan sujud termasuk apa? Khusus halnya untuk Allah. Sedangkan Mu'ad sujud untuk Nabi. Kenapa Nabi enggak mengkafirkan Mu'ad di saat itu? Nah, maunya apa? Di antara hujahnya Udhri bin Jalal adalah apa? Sujudnya Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sujud adalah khusus hanyalah untuk Allah. Nah, bagaimana menanggapi permasalahan ini? Ini akan dijelaskan panjang lebar. Ba, maka jawaban beliau, fa ajaba fi sihhati nadharun. Dalam sahnya kisah ini adalah nadhar, perlu ditinjau lagi. Lakin Mu'adzan law sahha dhanna an hadza idza jaza apa? Lu kok panjang? Idza jaza li kibari qadatil musyrikin hunaka fasujud li Nabi sallam afdalu. Hadza law subatun fi awalil Islam lakin istaqarrat din wa arafa anna sujud lillahi fasujud lillahi wa budu. Ka'anna hadza askala ala Mu'adz. Amma pada dalika fala fala yuskil ala ahadin. Ini akan jelaskan ta'liknya dulu insyaallah lebih panjang. Perhatikan hadis ini, kata beliau Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini. Kalau saya bahas mengatakan fi nadhar, yakni sanadnya yang perlu ditinjau lagi. Kalau muridnya beliau Syekh bin Baz yang mengumpulkan syarah ini, beliau mengatakan dhaifun bal batilun. Kisah tentang sujudnya Mu'ad, sanadnya dhaif, bahkan batil. Atau hadis dhaif ataupun bahkan hadis batil. Tafarrada bil Qasim bin Auf As-Syaibani walam yadhkur ahadun minar riwayat anna Mu'adzan sajada apa? Sajada. Kisah apa ini? Ghairuhu. Ghairuhu itu ghairuhu, ghairuhu. Kenapa ghairuhu? Komat gimana? Qasim itu loh yang sendirian ngomong bahwasanya Mu'adz sujud gitu loh. Gitu? Hah? Qasim bin Auf As-Syaibani itu loh yang menyatakan bahwasanya Mu'adz sujud. Dan selain Qasim ini enggak ada dari para rawi yang mengatakan Mu'adz itu sujud itu maunya. Ya Kamar. Kamar. Nah. Jadi tafarrada bil Qasim. Dalam hadis ini ada yang namanya Qasim, dia sendirian mengatakan bahwasanya Mu'adz sujud. Sedangkan ada seorang pun dari para rawi selain Qasim ini bahwasanya ia mengatakan Mu'adz sujud, maka dikatakan ghairuhu. Lam yadhkur ahadun minar ruwat anna Mu'adzan sajada ghairuhu. Guru siapa? Guru Qasim. Jadi Al-Qasim bin Auf As-Syaibani inilah yang sendirian menyatakan bahwasanya Mu'adz itu sujud, sedangkan para rawi yang lain tidak ada yang mengatakan seperti itu. Wa aktsaru riwayat anil Qasim laisa fiha annahu sajada. Dan kebanyakan riwayat dari Qasim bin Auf tadi tidak ada di dalamnya bahwasanya Mu'adz itu sujud. Waqati taraba fi matnihi wa isnadihi min wujuhin. Sisi yang lain, sisi selain apa? Qasim mutafarrid. Sisi yang lain apa? Matannya dan sanadnya ada kegoncangan dari beberapa segi. Ahaduha, satu di antara segi tadi, marawi Ibnu Majah. wa ghairuhu min tariqi Hammad bin Zaid an Ayyub anil Qasim As-Saibani an Abdullah bin Abi Aufa anna qala lama qad ya Mu'ad bin As-Sam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ada ya Mu'ad. Satu antara segi yang disebutkan di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 1853. Alaf wasalah samanya wa salah sama khamsin. Dan selain Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalannya Ahmad bin Zaid, dari Ayub, dari Qasim bin Auf Saibani tadi. Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Abdullah bin Abu Aufa bilang, tatkala Mu'ad datang dari Yaman, dari Syam. Tatkala Mu'ad datang dari Syam, sujud kepada Nabi. Maka Nabi pun bilang kepada Mu'ad, "Mada ya Mu'ad? Ini loh apa wahai Mu'ad, kok tiba-tiba kamu sujud kepada saya?" Ini yang pertama. Yang kedua, segi yang kedua. Rawu Ahmad, musnad Rabi. Nah, rakam hadis tisata asar alaf wa mi'ataini wa samana wa tis'in. Min tariq Ismail wa wa ibni Ulayya. Ibnu Ulayya bukan Aliyah, Ulayya. Ibnu Ulayya. Hadatsana Ayyub an al-Qasim Syaibani kadza bil musnad wa la'allahu haddatsahu an Abdullah bin Abi Aufa anna qala qadima Mu'ad al-Yaman aw qala Sam fara'anna sara tasjudu li batariqi li bitara qatiha wa asa kifatiha batariqatiha wa asa kifatiha faro'a fi nafsihi anna Rasulullah SAW haqqu ayyu azzam. Jadi dalam segi yang kedua tadi, ketika datang Mu'ad ke Yaman atau ke Syam, dia melihat orang-orang Nasara di Yaman atau di Syam sujud kepada apa? Pastor-pastor mereka. Maka dengan kenyataan yang dia lihat tadi di Yaman atau di Syam, maka dia punya pandangan pada dirinya, faro'a fi nafsihi. Ro'a fi nafsi berarti apa? Dia punya pikiran. Ro'a ya ro'yan. Itu namanya apa? Memandang dengan pikirannya. Ro'a ya ro'ya mimpi. Ro'a ya ro'yatan, melihat dengan mata kepalanya. Kalau ini ro'a dalam jiwanya, punya pandangan dalam jiwanya. Kalau begitu, orang-orang itu saja sujud kepada orang, kepada pastor-pasturnya, apa uskup-uskupnya, maka Nabi lebih berhak untuk diagungkan, lebih berhak untuk disujudi. Falah makodimah, maka tatkala datang ke Madinah, ya kan, tadi Mu'ad bilang, ya Rasulullah, ra'aitu an-nasara tasjudu li batariqatiha wa asakifatiha fara'aitu fi nafsi annaka haqqu an tu'adzama. Aku melihat ya Rasulullah, orang-orang Nasara sujud kepada uskup-uskupnya, pembesar-pembesarnya. Maka aku punya pandangan dalam jiwa perasaanku, kamu lebih berhak untuk diagungkan. Faqala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda la amartu imra'atan antasjuda li zawjiha li'idhami haqqiha 'alaiha. Jadi maka Nabi bilang, jika aku memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, laukuntu amron ahadan ajdali ahadin, maka aku akan memerintah seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena betapa besarnya haknya suami terhadap istrinya. Nah, tapi aku enggak pernah memerintahkan. Walaysa fil hadisi annahu sajada. Dalam segi kedua ini, riwayatnya Imam Ahmad ini, tidak ada bahwasanya dia itu sujud. Nah, segi yang ketiga, rawahu Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Musannaf dengan nomor asar, nomor hadis 20596. An Ma'mar an Ayyub an Auf bin al-Qasim, Abul Qasim bin Auf anna Mu'ad bin Jabal lama qadima Syam ar-Nasara tasjudu li batariqatiha. Wa asa kifatiha. Falamma qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitu an-nasara tasjudu li apa? Iko kepada uskup-uskup mereka. Wa anta kunta haqqo an nasjudalaka. Qala law kuntu amiran sayan ayasjudali sayin la amartul mar'ah. Wa laysa bil hadis annahu apa? Tadi. Ana sajadah. Ini juga demikian. Yang ketiga ini juga enggak ada bahwasanya umat itu sujud, cuma baru punya gagasan. Ya kan, punya gagasan kau lebih berat untuk diberikan sujud berupa pengagungan tadi. Yang keempat, Rawal Hakim Surat Rabi' Sabha Mi'awas Nen wasabi'in Mintarki Mu'ad bin Hisam Antastawai Anawqala Hadassani Abi Hadassani Al-Qasim bin Auf As-Saibani Hadassani Mu'ad bin Jabal Anu atasyama faran nasara Yasjuduna li asakifatihim wa kisisihim wa ra'al yahud yasjuduna li ahbarihim wa ruhbanihim wa rubanihim wa ulama'ihim apa ini fukaha'ihim wa qala li aisyain taf'aluna hadha qalu hadhi tahiyyatul anbiya alaihim salatu wassalam qultu fa nahnu ahakku an nasna'a binabiyina fa qala nabiyyus salam innahum kadzabu ala anbiya'ihim ma harrafu kama harrafu kitabahum law amartu ahadan ayasli ahadin alhadis wassah alhakim ala syartihima wa wafakad habi wal qasim lam yarwi lahul bukhari fissahi faqad ja'ala al qasim huna min musnadi mu'ad walaysa fihi dhikrun li sujudihi wa innama fi soal an sujudit tahiyyah. Jadi di sini soalnya masih panjang dan nanti silakan kita baca pada waktu yang akan datang. Yang jelas, ya kan, tadi ada beberapa segi, semuanya akan dibentangkan tentang matennya yang goncang, maten hadisnya goncang, juga sanadnya goncang. Sehingga telah dihukumi di awal pembahasan dikatakan apa? Dhaif atau batil. Dan segi yang ke mana? Kelima, dan selanjutnya soal akan kita baca pada waktu yang datang. Dan sekarang kita cukupkan walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ghairu bisa karena istisna, kalau ghairu ghairu bisa seperti indi dirhamun ghairu danikin bisa. Nah, maknanya apa dibaca? Istisna. Kalau ghairu itu sifat. Bisa ghairu apa bisa? Ghairu. Ghairuhu.